mengkaji kitab A'lam Sunnah Al-Mansyurah karya Hafidz Al-Hakami rahimallahu taala dengan penjelasan dari Al-Fawaid Al-Masturah karya Syekhah Kamilah Hafidzahallahu taala. Kita masuk pada pembahasan tentang hakikat atau pengertian syirik asghar. Kata bayana bidzalika, telah jelas pengertian syirik akbar, lantas apa itu syirik asghar? Jawabnya, syirik asghar itu ada dua macam. Macam yang pertama, syirik asghar yang terletak di lidah dan di anggota badan. Di lidah berarti alfaz, syiriknya berupa kata-kata. Dan di anggota badan berarti syiriknya berupa af'al, berupa sejumlah perbuatan. Contoh syirik asghar berupa kata-kata adalah kal halif bi ghairillahi, bersumpah dengan selain Allah. Kemudian ucapan masya Allah wa syi'ta. Dan yang benar adalah ucapan masya Allah thumma sya'a fulan. Kehendak Allah, setelah itu kehendak fulan. Termasuk syirik asghar dalam kata-kata adalah di gelaran raja di raja, qadhi para qadhi, dengan tidak tutup mata ada perselisihan ulama dalam masalah ini ya, tentang kebolehannya. Demikian juga at-ta'bid li ghairillahi ta'ala, pemberian nama yang mengandung pahambaan kepada selain Allah. Semacam seorang yang bernama dengan nama Abdul Nabi, Abdul Husain, dan di dua nama ya, Abdul Husain itu banyak di kalangan Syiah. Ya, Abdul Nabi dan yang lainnya. Kemudian syirik asghar dalam bentuk perbuatan semacam memakai gelang, memakai benang tertentu dalam rangka untuk raf'il bala au daf'ihi, menghilangkan bala atau mencegahnya. Bedanya menghilangkan itu setelah terjadi, mencegah itu sebelum terjadi. Wa ta'liq tamaim, memakai tamimah, atau kita biasa diterjemahkan dengan jimat, karena khawatir pengaruh ain, termasuk juga adalah at-tayyur wa tasya'um, anggapan sial dan anggapan sial karena benda-benda tertentu saat mendengarnya atau saat melihatnya. Saat melihatnya atau saat mendengarnya. Wal-imtina'anil amali an-manwi al-fi'luhu bisa bebidhalika. Dan tidak jadi melakukan perbuatan yang diniatkan untuk dilakukan karena hal tersebut. Karena anggapan sihat. Bahkan letak siriknya di sini. Ya, adapun letak permasalahannya adalah di imtina'nya, tidak jadi melakukan perbuatan yang diniatkan karena sebab tatayur dan tasya'um. Adapun tatayur dan tasya'um dalam bentuk perasaan yang berdebar, kemudian di hati timbul was-was, maka itu satu hal yang di luar kontrol manusia. Sehingga la yu'akhadu alaihi, orang tidaklah dihukum karenanya, orang tidaklah dinilai salah karenanya. Kemudian dan hal-hal yang lainnya yang menyelisihi apa yang diajarkan oleh syariat. Kemudian syirik asghar jenis yang kedua disebut dengan syirik khafi, syirik samar, karena terletak di hati hingga tidak terlihat. Itulah syirik niat. Yang dimaksud syirik niat adalah bermaksud dengan amalnya mencari ridha manusia. Semacam ingin dilihat, ingin didengar, dan menginginkan dunia dengan sebagian amal. Maka syirik asghar adalah ja'lu syai'in min huquqillahi li ghairihi, menjadikan sesuatu atau sebagian hak Allah li ghairihi, kepada selain Allah, itu kepada makhluk, dan hal tersebut berkenaan dengan kamali tauhid, kesempurnaan tauhid. Sehingga syirik akbar itu membatalkan pondasi iman, sedangkan syirik asghar hanya merusak kesempurnaan iman yang wajib. Maka mungkin untuk menjelaskan syirik asghar dengan sejumlah contoh, maka syirik asghar adalah ma yali sebagai berikut. Contoh pertama syirik asghar adalah yasirur riya'i, riya dengan kadar yang sedikit. Riya masdar dari ra'a yura'i riya'an wa mura'atan. Riya diambil dari kata-kata ru'yah, artinya melihat. Sehingga riya definisinya adalah idharul ibadati liyarohan nasu wa yahmadu sahibaha. Menampakkan ibadah supaya banyak orang melihatnya, lantas orang-orang memuji pelakunya. Dan jika disebut riya, maka termasuk di dalamnya sum'ah. Demikian juga at-tahatus bil amali salih. Menceritakan amal salih. Dan beda antara riya dan sum'ah adalah riya itu lima yura minal amal, khusus untuk amal-amal yang bisa dilihat semacam sholat, sedangkan sum'ah itu untuk amal yang bisa didengar semacam qiraah, membaca Al-Quran, beradzan dan ceramah, ngisi pengajian dan lainnya. Riya itu berpelan-pelan. Karena definisi ikhlas adalah membersihkan amal dari syirik jali. Syirik jali itu tadi bagian pertama yang terletak di lisan dan di perbuatan anggota badan. Kemudian membersihkan amal dari syirik khafi, yaitu riya dan riya, sum'ah dan iradatu dunia. Bi amalil akhirah, menginginkan dunia dengan amal akhirat yang dilakukan. Atau ikhlas itu sama dengan istiwa'u a'malil abdi fi zahir wal batin. Parameter ikhlas adalah manakala sama saja perbuatan seorang hamba fi zahir, yang terlihat oleh banyak orang, wal batin dan yang tersembunyi. Maka ciri orang yang ikhlas adalah orang yang amalnya ketika sendiri itu sama ketika dengan amalnya ketika bersama banyak orang. Kemudian wasidku fil ikhlas, sedangkan ikhlas yang betul-betul ikhlas adalah manakala batinnya itu lebih ramai daripada zahirnya. Ya, amalnya ketika sendiri itu lebih jos, lebih hebat daripada ketika ini bersama banyak orang. Sedangkan riya itu adalah daripada batinnya. Ya, artinya riya itu kebalikan dari ketulusan dalam beramal dan ikhlas dalam beramal. Maka ada tiga level, ada tiga tingkatan. Maka orang yang ketika bersama banyak orang, dia amalnya jauh lebih baik daripada ketika sendiri. Maka ini level riya. Kemudian ketika yang kedua adalah ketika sepi sendiri dengan ketika banyak orang sama saja. Baca Al-Qur'annya ketika ada yang lihat dan ada yang tidak ada yang lihat sama saja. Salatnya demikian juga ketika bersama banyak orang dan ketika di rumah juga sama saja. Maka ini level ikhlas. Kemudian yang ketiga adalah ketika sepi sendiri itu lebih baik daripada ketika bersama banyak orang. Ketika di kamar lebih bagus daripada ketika di masjid bersama banyak orang. Maka ini level yang lebih lebih mulia lagi, lebih tinggi lagi, disebut dengan level asidaku atau asidaku fil ikhlas, betul-betul tulus ya dalam ikhlas. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan taufiknya untuk kita semua. Bahwa naqib nafsi, maka riya itu kebalikan dari asidaku, ketulusan dalam beramal, dan kebalikan dari ikhlas dalam beramal. Ai anna munafin li ruhil ibadah. Riya itu bertolak belakang dengan spirit ibadah. Maka contoh syirik asghar adalah riya yang kadarnya sedikit, adakhil yang masuk dalam memperbagus amal, semacam memperbagus sholat dan haji, yang diinginkan dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka di yang disebut riya itu, amalnya itu diinginkan dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal itu tujuannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pelakunya ingin dipuji sebagai orang yang bagus dalam beribadah kepada Allah. Namun orangnya ingin dipuji bahwasanya dia adalah hamba Allah. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu riya. Sedangkan jika misalnya sholat itu adalah al-murad biha an-nas, yang diinginkan dengan sholat itu ridha manusia, maka itu sholat li ghairillahi. Dan itu syirkun akbar. Dan itu syirkun akbar. Maka bedakan dua hal ini. Maka untuk disebut riya, yang status syirku asghar, ibadahnya itu al-murad bihi Allahu Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pelakunya ingin dapat pujian dari manusia kalau dia adalah orang yang beribadah kepada Allah. Ya, jadi dia ingin dipuji sebagai masya Allah ibadahnya, oh masya Allah, kesungguhannya dalam ibadah luar biasa, top sekali ibadahnya, itu yang diinginkan. Tapi itu yang dimaksudkan. Namun sholat tersebut tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, adapun as-salatu li ghairillahi, salat untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah orang ya salat untuk mencari ridha manusia. Ya, yang seandainya dia tidak mendapatkannya, ya, dia tidak akan salat. Karena salatnya itu ya untuk ridha manusia. Ya, supaya senang manusia yang dia tuju. Ya, maka itu as-salatu li ghairillahi. Salat untuk selain Allah, dan itu berarti sarful ibadah li ghairillahi. Memberikan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, salatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, namun salatnya untuk menyenangkan istrinya. Ya, menyenangkan istrinya. Maksudnya itu. Ya, kalau dia tidak salat, istrinya cerewet, terus dia nanti bisa senyum manis kalau dia sholat. Maka dia ingin dapat senyum manis istrinya dengan sholat yang dia lakukan. Maka itu as-sholatu li ghairillahi. Sholat untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu berarti syirkun fil ibadah. Syirkun fil uluhiyah. Faria ubin nabar ila aslihi. Maka riya kalau melihat akarnya adalah syirik asghar. Dan yang dimaksudkan dengan riya di sini adalah yang dialami seorang muslim, bukan yang dialami oleh orang munafik. Dan riya yang dialami oleh seorang muslim itu ada pada sebagian ibadah tanpa yang lain. tidak total dalam semua ibadah. Ya ayyusallima talam berarti contoh ria adalah orang itu sholat misalnya fil asli lillahi, asalnya itu sholatnya itu lillahi untuk Allah, walakin kan tetapi ya'tarihi mengalami talabu madahin minan nasi, talabu madahin mencari pujian dari manusia. Pujian apa dari manusia yang dia inginkan? Pujian kalau dia adalah orang yang top ibadahnya, orang yang bagus ibadahnya, keren ibadahnya. Ini namanya, ini disebut dengan istilah yasiru riya'i. Riya' dengan kadar yang sedikit. Kemudian yang kedua, ini beliau sebut dengan riya' at-tam, riya' yang sempurna. Au riya' al-kamil, riya' yang lengkap. Riya'ul mahdu, riya' yang murni. Riya'nya orang-orang munafik. Al-waqi' fi asli din wa furu'ihi. Yang riya'nya orang munafik itu terjadi pada asli din. Terjadi pada ikrar syahadatnya. Jadi ikrar syahadatnya itu riya. Dia bersyahadatnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Namun karena supaya diakui manusia. Cuma cari eksistensi dia di hadapan manusia. Maka jika riya itu dalam asli din, dalam asli din yaitu dalam ikrar syahadatnya, itu riya yang merupakan syirkun akbar. Atau terjadi pada furu'ihi, terjadi pada bukan fi ba'dil ibadati duna ba'din, tidak, semuanya itu karena manusia. Nah itu riya'ul munafikin, bahwa syirkun akbar. Maka riya'ul munafikin ini syirk akbar. Jadi orang munafik itu ada dua. Di zaman Nabi itu ada dua macam. Ada orang yang memang masuk Islamnya itu cuma untuk mengamankan diri. Dia tidak pernah masuk Islam sama sekali. Masuk Islamnya itu hanya pura-pura. Maka ikrar syahadatnya itu riya. Ikrar syahadatnya itu riya. Karena memang cuma mau pura-pura. Cuma yang dicari adalah pengakuan dari manusia. Saya muslim. Tapi dia tidak menginginkan Islam. Kemudian yang kedua, orang munafik di zaman Nabi adalah orang yang awalnya memang masuk Islam. Betul masuk Islam. Namun Islamnya tidak kuat, imannya tidak kuat, akhirnya luntur di habis di tengah jalan. Kemudian yang bersisa adalah kemunafikan. Yang bersisa adalah kemunafikan. Maka semua furu'uddin yang dia lakukan, sholat, puasa, zakat dan seterusnya, ya sekedar untuk mendapatkan eksistensi, tidak ada pengakuan keberadaan dirinya sebagai seorang muslim. Ya Allah Ta'ala berfirman, innal munafikina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhu. Orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan menipu mereka dan Allah pasti menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika mereka berdiri untuk mengerjakan sholat, mereka berdiri dengan rasa malas, ra'unan nas, riya dan pamer pada manusia. Wahada dan riak jenis ini, riak munafiqin, la hadithalana bukanlah tema bahasan kita, bukanlah obrolan apa pembicaraan kita fi hadzal maqam dalam konteks ini. Namun syirik di sini diberi label asghar tidak berarti diremehkan. Karena asghornya itu bukan berarti kecil dosanya. Dosanya dosa besar. Hanya saja disebut asghar karena tidak membatalkan iman, lain halnya dengan syirik akbar yang membatalkan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-nya, yaitu berharap husna liqa'ihi, perjumpaan yang indah bersama Allah, "Faly'amal 'amalan shaliha," maka hendaklah melakukan amal kebajikan, yaitu amal yang ikhlas, "wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada," dan tidak menyekutukan dalam ibadah kepada Rabb-nya ahadan dengan siapapun. Ya, ulama berdalil dengan ayat ini, maksudnya yang dimaksud dengan "wala yushriku bi'ibadati rabbih ahada" itu berkenaan dengan riya. Abdullah Al-Hunayman hafizallahu ta'ala mengatakan syirik di sini maksudnya adalah ini syirik kecil dan besar. Oleh karena itu Allah katakan ahadan dan nakirah di dalam nahi. Dan ini adalah bentuk umum yang tidak ada satupun yang keluar dari bentuk umum ini. Sehingga termasuk di dalamnya akbar, syirik akbar dan asghar. Sehingga termasuk di antaranya adalah riya. Wala yalzam ayakuna syirkan saghiran faqad yakunu kabiran. Dan riya itu meskipun disebut syirik asghar, la yalzam tidak mesti dia satu sesuatu yang kecil. Faqad yakunu kabiran, boleh jadi dia besar. Li'anna riya, karena riya jika itu di fi asli amal, dalam pangkalnya amal, dasarnya amal, maka ini sifat orang kafir dan munafik. Wa riya fil a'mali al-batina, dan riya kalau dalam amal hati, ya, tidaklah muncul dari seorang muslim. Sedangkan amal lahiriah yang terlihat, maka terkadang muncul minhu dari muslim, ariya uriya, dan muslim terjatuh ke dalamnya, semacam amal yang bisa dilihat, haji, sholat, dan semacam itu. Maka boleh jadi ada seorang muslim yang ingin disebut-sebut, dan ingin mempopulerkan dirinya. Hatta inna ba'dan nasi idha hajja, sampai-sampai sebagian orang ketika sudah berhaji, maka dia menyebut dirinya sendiri, memperkenalkan dirinya sendiri, pakai nama saya Bapak Haji Hulan. Bukan disebut orang, dipanggil orang dengan panggilan haji, namun dia sendiri menamai dirinya Haji Fulan. Hatta ya'rifuhu, sehingga mereka orang-orang ya'rifuhu, hatta ya'rifuhu, sehingga orang-orang mengetahui dirinya kalau dia sudah pergi haji. Atau sebagian orang kita jumpai marah jika ada orang pakai peci putih. Peci putih ini mahal, ini 40 juta. Seenaknya sendiri kamu belum haji pakai peci putih, ini peci mahal ini. Sebagian orang ketika melihat ada orang yang belum haji pakai peci putih marah-marah. Maka khawatir itu masuk di bab ini. Wajibu ayakuna al-amali lai wahdahu. Maka semestinya amal itu untuk Allah semata. Dan tidak diceritakan kepada manusia supaya manusia memujinya atau menamainya dengannya. Fadha min aqali ma yuqal. Dan ini adalah di antara hal yang hal minimalis yang disebutkan berkenaan dengan atau hal yang minimalis yang disebutkan berkenaan dengan masalah syirik. Fal umur alati taqdah fil amal, karena hal-hal yang merusak amal itu banyak sekali. Walakin hadza wadih, namun ini jelas wajib atas seorang hamba untuk menjauhinya supaya amalnya adalah amal yang soleh, ikhlas karena Allah. dan dia termasuk orang yang melaksanakan perintah Allah dalam ayat ini. Famankana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shaliha wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Ya'mal 'amalan shaliha, melakukan amal saleh, ingkana yarju liqa'a rabbih, jika yang betul-betul ingin berjumpa dengan Rabb-nya. Maka kalau Sa'abdullah Al-Hunayman memaknai surat Al-Kahfi ayat 110 itu dengan semua bentuk syirik, baik akbar ataupun asghar. Namun banyak ulama yang memaknai wala yushiku bi'ibadati rabbi ahada ini hanya syirik atau berkaitan dengan syirik asghar saja, berkenaan dengan riya saja, macam Ibnu Katsir di tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Nabi katakan, akhwafu ma akhafu alaikum, hal yang paling aku takutkan menimpa kalian yaitu umatnya adalah syirik asghar. Ya, maka hadis ini dalil adanya syirik asghar, dan dengan mafhum mukhalafah, ya, hadis ini dalil adanya syirik akbar. Lantas Nabi alaihissalatu wassalam ditanya anhu tentang apa yang dimaksud dengan syirik asghar. Maka beliau alaihissalatu wassalam mengatakan ar-riya'u. Riya, hadis ini dinilai hasan oleh Ibnu Hajar di Buluhul Maram. Hadis ini sanadnya dinilai jayyid oleh Al-Mundhiri di At-Tarhib wa Tarhib. Yang disebut dengan sanad yang jayyid adalah sanad yang antara hasan atau kasahi. Ketika seorang muhadis pakar hadis itu ragu-ragu apakah sanad satu hadis itu sahih ataukah hasan, maka keraguan-raguannya itu diekspresikan dengan sebutan, dengan penyebutan jayyid. Wasahahu, dan dinilai oleh sejumlah ulama dari kalangan mutaakhirin belakangan dan yang lainnya. Al-Munawi mengatakan riya min akbaril kaba'ir. Riya adalah dosa besar yang paling besar. Wa akhbasus sarair. Dan ini adalah jiwa yang paling, hati yang paling busuk. Dipersaksikan, dibencinya riya oleh banyak ayat dan riwayat. Wa tawatarat bidami al-qasas wal akhbar. Celaan terhadap riya itu demikian mutawatir dalam banyak kisah dan dalam banyak kabar atau hadis. Al-Haytami Asy-Syafi'i di kitabnya Az-Zawajir, ya, kita buku khusus membahas tentang masalah dosa-dosa besar, mengatakan bahasanya riya adalah termasuk dosa besar yang paling besar yang menghancurkan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamainya dengan sebutan syirik asghar. Wa fi aidan talbisun 'alal khalqi. Dan dalam riya itu juga terdapat mengkecoh banyak orang, liham, karena memberikan kesan lahum pada banyak orang kalau dia adalah orang yang ikhlas dan taat kepada Allah taala, padahal realitanya tidak demikian. Demikian juga bakal dalam riya terdapat talbis fid dunya. Bahkan at-talbis fid dunya, penipuan fid dunya dalam hal-hal yang bersifat duniawi, kata Ibnu Hajar Al-Haytami, itu hukumnya haram. Contohnya, lau qada daina insanin li yukhayyala ilaihi aw ila ghairihi ana mutabari'un hatta ya'taqidu sakhawatahu athima bihi. Misalnya melunasi utang seseorang. Melunasi utang, namun dia ingin menimbulkan kesan, image, khayalan dan imajinasi ditujukan kepada orang itu atau orang lainnya. Bahasanya dia adalah mutabari'un, orang yang berinfak. Padahal aslinya membayar utang. Namun dia ingin itu terkesan, terimage, kalau dia berinfak. hatta ya'taqidu sakhawatahu, agar orang-orang berkeyakinan kalau dia orang yang dermawan. Athima bihi, maka dia dosa dengannya. Dosa bihi gara-gara hal itu. Maka ini at-talbis fid dunya, penipuan dalam hal yang bersifat duniawi. Bayar utangan masalah duniawi. Membayar utang inginnya dikesankan kalau ini orang berinfak. Padahal sini orang bayar utang. Namun dikesankan kalau sebagai orang yang berinfak. Ini satu hal yang nilainya dosa. Kenapa dosa? Lima fihi minat talbis. Karena perbuatannya terdapat penipuan. Kata malukul qalbil bil khida'i wal makri, dan upaya untuk menguasai dan menguasai hati orang, mengambil hati orang dengan tipuan dan makar. Kemudian beliau sampaikan Al-Ghazali dan Ibnu Abdissalam, Al-Is Ibnu Abdissalam berselisih pendapat tentang orang yang berniat dengan amalnya riya sekaligus ibadah. Gimana kalau double niat fil asl ibadah? Misalnya sholat, itu niatnya double. Niatnya al-asl, faktor pendorong utama dia sholat itu double. Ibadah plus ingin dilihat orang. Maka Al-Ghazali mengatakan, jika yang dominan adalah faktor pendorong duniawi, tidak ada pahalanya. Dan jika yang dominan adalah faktor pendorong akhirat, untuknya pahala. Jika dua-duanya setara, dua-duanya rontok, sehingga juga tidak ada pahalanya. Sedangkan Al-Is Ibn Abdissalam mengatakan, tidak ada pahalanya sama sekali. Menimbang hadis-hadis yang telah lewat, semacam hadis, siapa yang melakukan satu amal, dia sekutukan aku dalam amal itu dengan selainku, maka aku berlepas diri. Huwa lilladzi asyraka, amal itu untuk dipersembahkan kepada orang yang dia menyekutukan Allah dengannya. Al-Ghazali awwala menta'wil hadis ini, bahasanya ini jika dua niat ini setara, atau niat riya itu lebih dominan. Dan kalimat lugas dari Al-Ghazali menunjukkan bahasanya riya, meskipun hukumnya haram, itu tidaklah menghalangi untuk mendapatkan asal thawab, pahala minimalis, indahu menurut Al-Ghazali, asalkan faktor pendorong ibadah itu aghlab yang lebih dominan. Wa min thamma qal, oleh karena itu, Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan, lau kana itila'un nasi, murajian wa muqawiyan nasyatahu, seandainya dilihat orang, itulah yang lebih dominan dan itulah yang menguatkan semangat dia. Namun lau faqada lam yatuqil ibadata, seandainya tidak ada faqada, dia kehilangan dilihat orang, tidak ada orang yang lihat, dia tidak meninggalkan ibadah itu. Walau infaroda, seandainya dia sendirian. Walau infaroda qasdu riya'i, seandainya niat riya itu sendirian, tidak bercampur dengan niat ibadah, lama aqdama, tentu dia tidak akan melakukan ibadah itu. Alladzina dhunnuhu, kata Al-Ghazali, maka sangkaan kami wal ilmu indallah, itu tidak menghapus aslah thawabi, pahala minimalisnya. Namun dia mendapatkan hukuman sesuai dengan kadar niat riya, dan dia diberi pahala sesuai dengan kadar niat pahala. Intah sekian perkataan Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau sampaikan parameter dominan itu adalah tadi, walau faqadah lam yatuqal ibadata, seandainya tidak ada yang lihat, dia tidak tinggalkan ibadah. Ya, berarti dilihat orang itu bukan niat yang dominan. Bukti kalau niatnya itu yang niat yang dominan, seandainya tidak ada orang, dia tidak akan beribadah. Waqad yunafi al-Haytami. Namun perkataan Abu Hamid al-Ghazali yang sharih di atas berlawanan dengan perkataan beliau sendiri sebelum itu, sebelum kutipan di atas tadi. Ada perkataan al-Ghazali, idza qasada al-ajra wal mahmadata. Jika seorang itu niatnya double, pahala dan pujian, jami'an dua-duanya bareng dalam sedekahnya, dalam sholatnya, maka ini adalah syirik yang membatalkan ikhlas. Dan telah kami sebutkan kata Al-Ghazali hukumnya di Kitabul Ikhlas. Wa manaqalnahu, dan nukilan yang kami bawakan dari Sa'id bin Musayyib dan Ubadah bin Shamit menunjukkan kalau itu tidak ada pahalanya sama sekali, intaha sekian. Bihadza, maka dengan hal ini, maka yang lebih kuat perkataan Ibnu Abdissalam, karena perkataan Abu Hamid Al-Ghazali itu kontradiktif. Satu perkataannya berbeda dengan perkataannya yang belakangan, berbeda dengan perkataannya yang sebelumnya. Kemudian, walhasilu, kesimpulan dari Ibnu Hajar Al-Haytami, annalladhi yattajihu tarjihuhu, yang paling tepat untuk dikuatkan fidzalika, dalam masalah ini adalah kesimpulan sebagai berikut. Annahu mata kana al-musahib liqasdil ibadati, jika yang mengiringi niat ibadah itu adalah riya yang mubah, maka itu tidak mengharuskan penghilangan pahala sampai ke akar-akarnya. Namun diberi pahala sesuai dengan kadar niat ibadahnya meskipun lemah. Namun jika riaknya itu niat yang muharram, riak yang haram, maka ini berkonsekuensi suku tahu hilangnya pahala sampai ke akar-akarnya, sebagaimana dalil tentang hal ini banyak hadis yang telah lewat. Demikian juga firman Allah Ta'ala, siapa yang melakukan amal, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang melakukan amal sekecil zarah berupa kebaikan, meskipun hanya sekecil zarah, dia akan melihat ini pahalanya. Kalau terjemah talaknya tidak dikeruhkan, maksudnya tidak bisa dibantah, tidak bisa disanggah. Qad la yu'akkaru ala dhalika, di anna taqsirahu biqasdi al-muharram aujaba sukut al-ajri. Maka ayat di atas, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, itu tidak bisa membantah pernyataan sebelumnya. Di anna taqsirahu, karena sudah dibatasi dengan niat yang haram, ini aujaba mewajibkan, mengharuskan sukut al-ajri, rontoknya pahala. Falam yabqalahu dzarratun, maka tidak tersisa untuknya meskipun hanya secuil dari kebaikan, sehingga itu tidak menjadi cakupan ayat. Sekian kutipan dari Az-Zawajir Aniktirafil Kabair karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, demikian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.